Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Masjid Muhammad ini, dan lebih khusus lagi muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di Bali, dan tentu juga saudara-saudara kita yang tinggal bersama di Bali ini, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan, rasa aman dan perlindungan dari berbagai macam bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tema khutbah kita pada hari ini adalah mengokohkan jati diri bangsa kita, tentunya dari sudut pandang ideologi Islam kita. Ini perlu saya sampaikan khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat yang nanti mendengarkan ini lewat video. Di tengah persimpangan Indonesia dengan semua ujiannya pada akhir-akhir ini, lebih lagi tentu di Bali dengan suasana ancaman erupsi yang sebetulnya adalah sebuah peristiwa normal yang secara ilmiah memang ini haruslah terjadi. Karenanya kalau kita tidak punya pandang, sudut pandang iman bil qadar khairuhu wa syarruhu, beriman kepada takdir yang benar, maka kita akan selalu kecewa terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Landasan pengokohan jati diri bangsa dengan semua tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini, saya ambil dari surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Petunjuk itu adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurusnya jelas sekali, dinan qiyaman, agama yang tegak lurus, kebenaran yang dibawanya. Millata Ibrahim, millata Ibrahim, doktrin-doktrin tauhid, ajaran-ajaran ini dibawa oleh Ibrahim yang menjadi kiblat semua ideologi yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Ibrahim atau milah Ibrahim itu adalah hanif, tidak condong kepada kesesatan, tidak toleran kepada kemusyrikan. Hanifan. Wa ma kana minal musyrikin. Dipertegas lagi bahwa millata Ibrahim hanifan itu tidak sedikit pun bersinggungan, tidak sedikit pun mau toleran terhadap kemusyrikan. Implementasinya adalah qul inna salati wa nusuki. Katakan sesungguhnya salatku dan manasikku, nusuk, adalah dua jenis ibadah agung yang disatukan. Katakanlah sesungguhnya salatku ini mewakili semua jenis ibadah-ibadah makhluk yang bersifat vertikal. Nusuk adalah menyembelih. Manasik haji, nusuk adalah menyembelih hewan kurban pada yaumun nahar atau yaum idul adha. adalah sebaik-baik ibadah yang bersifat horizontal, beribadah ibadah sosial. Kul inna salati wa nusuki digabungkan menjadi satu. Wa mahyaya wa mamati, segenap aktivitas hidupku dan ujung daripada kematianku, lillahi rabbil alamin. Dan untuk satu prinsip hidup ini kami tidak mau ditawar-tawar lagi, la syarikalah. Kami tidak punya sistem ideologi lain. Kami tidak punya landasan ideologi yang akan kami yakini selain dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inilah siratul mustaqim itu. Wa bidzalika umirtu, prinsipku dalam beragama adalah menjalankan perintah. Tidak ada ruang bagi akal untuk membuat agama baru. Tidak ada peluang bagiku untuk menjadikan bid'ah sebagai landasan dalam beragamaku. Wa bidzalika umirtu, beragamaku adalah berdasarkan perintah, perintah dari Tuhanku. Dan perintahnya adalah la syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Umumnya umat Islam, wa ana minal muslimin, tapi Ibrahim membuat statement, wa ana awalul muslimin, dan aku selalu ingin menjadi yang pertama dalam berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana implementasi ayat ini terkait kondisi kekinian hari-hari atau minggu-minggu jelang erupsi Gunung Agung? Saudaraku yang berbahagia, dimanapun kita berada, bencana selalu ada. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Bahwa peristiwa erupsi ini adalah peristiwa normal, adalah sebuah gejala alam yang memang harus terjadi. Ibarat Anda kena penyakit bisul, saya pikir Anda juga tidak mau bisul itu berlama-lama meradang. Anda pasti menginginkan agar bisul itu cepat meletus sehingga cepat sembuh dan cepat selesai. Karena itu adalah sebuah proses alamiah yang memang baik buat kita dan baik buat alam ini. Maksud saya, beriman kepada qada dan qadar, khairu wa syarru, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan semua tindakannya adalah maha berkehendak, maha berkuasa. Dia yang maha suci berkehendak, dia yang maha suci itu maha berkuasa. Tidak ada cacat sedikit pun dari perbuatan. Bahkan tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali hanya senantiasa bertasbih dengan memujinya. Bahwa peristiwa yang akan kita hadapi ini, hadapilah dengan memperbanyak bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi kehendak Allah di bawah kendali kuasanya pasti baik buat kita semua. Jadi tidak perlu dirundung resah. Tidak perlu panik bahwa harus berjaga-jaga, harus mengantisipasi. Dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah juga kepercayaan kita terhadap prediksi-prediksi ilmiah. Bahwa ketika diperintahkan untuk mengungsi, secara keilmuan Islam tentu adalah agama yang tidak bertentangan dengan fitrah alam semesta ini. Apalagi kita sudah mendapatkan informasi pendahuluan bahwa ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari para saintis di bidangnya ini juga bagian daripada keimanan kepada takdir yang harus kita terima. Jadi segala aturan, segala informasi yang disampaikan ikuti, tapi tentu di bawah kendali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak pernah lepas dari sisi itu. Yang perlu diperkuat tentu selain ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan kondisi alam ini, bagaimana pendidikan anak kita, bagaimana ekonomi kita besok. Optimisme yang harus dibangun. Optimisme yang harus dibangun. Bahwa bertawakal itu tentu harus disertai dengan upaya-upaya. Upaya-upaya yang kita pahami secara rasional, yang dideteksi berdasarkan ilmu pengetahuan, tentu juga dengan melakukan berbagai macam ikhtiar. Silakan lakukan ikhtiar apapun, tapi jangan sampai dasarnya adalah takut kehilangan harta benda, takut kehilangan nyawa. Yang harus menjadi dasar semua tindakan kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksud adalah takut pada murkanya. Boleh jadi gejala gunung agung merupakan teguran juga dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, bahwa kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapinya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Peristiwa ini apakah akan mengancam ekonomi atau bahkan akan mengancam nyawa kita semua, itu tidak penting. Yang penting adalah buktikan dengan sebuah tindakan, tindakan itu adalah ahsanu amalan. Bagaimana agar amal soleh kita lebih baik lagi dari kemarin. Ketika itu sudah kita mulai dari hari ini, maka insya Allah apapun yang terjadi esok akan menjadi ladang kebaikan buat kita semua. Yang kedua, implementasi daripada surat Al-An'am ayat 161-163 terkait dengan erosi, yang konon menurut ilmu pengetahuan tinggal tunggu meletusnya, tentu harus disikapi dengan ibadah horizontal kita, yang digambarkan kul inna solati wa nusuki. Kalau tadi di awal khutbah saya menyampaikan tentang membangun kekuatan ideologi secara vertikal, kekuatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di ranah world view, di ranah cara pandang, tetapi harus sampai ke tingkat rasa dan sampai kepada tingkat perbuatan. Nah, di tingkat perbuatan ini adalah wanusuki. Bagian daripada jati diri bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagaimana ditekankan dalam agama kita juga tentang prinsip at-ta'awun. Untuk saling menolong satu sama lain, saling menjaga, saling melindungi. Dan puncaknya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bukanlah orang Islam yang hari ini panik kemudian hanya menimbun bahan makanan untuk kepentingan diri dan keluarganya, adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saya datang ke Bali, ke Denpasar ini tentu dengan semua pertimbangan. Saya tidak tahu apakah nanti sore atau besok penerbangan bakal lancar di airport. Saya tidak tahu apakah besok saya bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan semua tuntutan umat. Tapi yang penting buat saya pada hari ini adalah hari ini ku, bukan bagaimana esokku. Al-yawm yawmuna yawmuna nah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, hari ini kita masih diberikan ketenteraman, hari ini kita masih diberikan keamanan. Sekarang yang kita miliki, berikan manfaat sebesar-besarnya kepada yang membutuhkan. Bahkan prioritaskan orang lain, walaupun itu sebetulnya kita butuhkan. Inilah prinsip daripada wanusuki itu sebetulnya. Qul inna salati wanusuki. Bahwa umat Islam di Pulau Bali ini saatnya buktikan bahwa kita adalah seorang Muslim, tidak seperti yang mereka sematkan kepada kita selama ini. Islam bukanlah agama teroris, tapi Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Salam al-Islam din salam. Umat Islam adalah umat yang istislam billah, adalah umat yang berserah diri, hanifan musliman, menyerahkan dirinya kepada Allah dan menggantungkan segala harapan dan kebutuhannya kepada Allah. Dan mulai hari ini berani memberikan yang terbaik untuk saudara-saudaranya yang muslim dan non-muslim. Di mana kita tinggal di Bali ini, dengan perjanjian-perjanjian dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, buktikan hari ini kepada dunia, ini saatnya Allah telah tentukan anda-anda yang tinggal di Denpasar, yang tinggal di Bali ini, yang dalam zona aman untuk hari ini. Buktikan kepada dunia, orang di dunia mungkin lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Ini saatnya anda sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pulau Bali, di Denpasar, yang dilihat oleh dunia. Jangan lakukan itu karena ria, tapi jangan tinggalkan perbuatan karena malu. Kerjakan. Maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jika menurut kamu sebagai seorang muslim bisa memberikan manfaat kepada non-muslim, bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, dan itu baik menurut kamu sebagai seorang muslim, insyaallah itu juga baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang tepat hari ini. Inilah dakwah. Tapi saya perlu ingatkan saudara-saudaraku muslimin di sini. Kata orang bijak bernama Fudail, seseorang itu cenderung berat melakukan tiga hal di dalam hidupnya. Satu, seseorang itu berat untuk berderma, pelit berdonasi ketika sedang sempit. Padahal di situ sebetulnya peluang besar untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sedekah terbaik adalah pada saat kamu ingin kaya, pada saat kamu sedang pelit, pada saat kamu sedang sempit. Yang kedua, kata Fudail, orang itu cenderung berat bersikap wara, menjauhi syubhat ketika dalam sendiri. Kalau sendirian susah menjauhi wara, kalau rame-rame mungkin cenderung bisa. Sikap wara itu artinya menjauhi syubhat. Dan yang ketiga, berkata benar di hadapan orang yang kita takuti, dan berkata yang hak di hadapan orang yang sedang kita harapkan. Ini juga berat. Biasanya kita suka bermudahin, berlembut-lembut kepada seseorang yang harus kita katakan yang hak. Dan ini kesempatan menjadi seorang mukmin, seorang muslim, untuk buktikan akidahnya, untuk buktikan keislamannya dalam bentuk at-ta'awun. Dan ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Di ujung khutbah saya ingin berpesan, saudara-saudaraku, kita sudah lama memang berada dalam zona kapitalisme. Ketika Indonesia berkiblat ke barat, otomatis agama materialisme, ideologi kapitalis masuk ke Indonesia. Mungkin kita sudah terlalu lama nyaman dengan zona kapitalis. Bahkan ada yang doanya doa kapitalis, atau mungkin sholat duhanya sholat duha kapitalis, atau jangan-jangan hajinya juga haji kapitalis materialis. Tanpa kita sadari, sekarang Allah uji kita. Ketika dunia barat, dunia kapital kemudian kalah, ada blok baru sekarang. Kalau Toynbee bilang abad 19 adalah abadnya Inggris, abad 20 adalah abadnya Amerika, katanya abad 21 adalah abadnya Cina. Ini versi yang juga diperkuat mungkin oleh analisisnya Samuel Huntington tentang Clash of Civilization, bahwa akan ada tiga kekuatan besar yang bergesekan. Benturan peradaban tak terhindarkan. Barat dengan semua kapitalisme materialismenya, Timur dipimpin oleh Cina barangkali dengan sosialisme dan komunismenya, tapi akan lahir kekuatan baru yang tidak bisa dipandang remeh, adalah kekuatan Islam. Disinilah kesempatan pertarungan hak melawan yang batil, kebaikan melawan kejahatan, kelemah lembutan melawan kekerasan yang sesungguhnya. Disinilah ujian besar persimpangan peradaban umat Islam. Karenanya ketika Indonesia sudah mulai berkiblat ke Cina dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam keuangan, bahkan sudah mulai masuk dalam pertahanan keamanan, bahkan sudah mulai masuk ke dalam wilayah hukum dan ekonomi, mau tidak mau ideologi ateis, politik komunis pasti masuk ke Indonesia. Tidak bisa dihindari. Tapi Islam bukanlah kapitalis, bukan juga sosialis. Islam adalah diantara keduanya. Di sini umat Islam harus tunjukkan kapasitasnya sebagai seorang muslim sejati. Tunjukkan kepada dunia, dan kita yang berada di Bali, di Denpasar ini khususnya, menjadi yang terdepan untuk membuktikan kepada dunia bahwa kalau Cina bisa maju dengan ideologi ateis, kalau Cina bisa menguasai 40% pasar dan produk di dunia saat ini dengan ideologi dan politik komunisnya, saya yakin Indonesia berbeda dengan Cina yang dasarnya ideologinya adalah ateis, Indonesia adalah Islam. Indonesia berbeda dengan Cina yang mayoritas memang beraliansi kepada pemikiran komunis sampai ke tingkat politik, tapi orang Indonesia mayoritas muslim dan berpegang kepada Islam. Saya yakin Indonesia bisa lebih maju dari Cina berlipat ganda dengan Islam yang diyakininya. Dan saya yakin inilah jati diri bangsa Indonesia. Sejatinya jati diri bangsa Indonesia yang harus kita kokohkan, Indonesia tidak boleh jadi kapitalis dan Indonesia juga tidak boleh terjajah oleh komunis, tapi buktikan bahwa kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah kita adalah bangsa yang bertauhid. Kita implementasikan tauhid kita dalam bentuk kemanusiaan kita, kemanusiaan yang berkeadilan, kemanusiaan yang berkeadaban. Umat Islam adalah mayoritas terbesar dan paling bertanggung jawab menjaga persatuan Indonesia. Dan insya Allah sila keempat yang sekarang mulai hampir hilang, sila kelima juga yang mulai hampir hilang, insya Allah dengan ketuhanan yang Maha Esa kita akan kembalikan Indonesia yang dasarnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, begitu juga tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah implementasi kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi umat Islam juga tidak segan-segan untuk mengangkat senjata, mengorbankan harta dan nyawanya ketika prinsip la syarikalah wa bidzalika umirtu ini diganggu. Ketika ada pemaksaan kehendak terhadap ideologi kemusyrikan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan saya kira ini adalah juga jati diri bangsa Indonesia. Wa ana awwalul muslimin. Dan insyaallah Indonesia akan maju bangkit dengan jati diri yang bertauhid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله فقد فاز المتقون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا Faghfir lana fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan iman dalam menghadapi peristiwa khususnya yang sedang kami hadapi ini, khususnya lagi di erupsi Gunung Agung ini. Ya Allah, kuatkanlah jati diri kami agar kami bisa menjadi hamba yang sungguh-sungguh bertawakal kepada-Mu, sehingga kami selamat akidah kami, selamat keluarga dan sosial kami, selamat pula tubuh kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, manfaat yang terbaik yang bisa kami lakukan karenamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim